Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih dari lanjutan hadis man arada yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawli wa anna hadha sirati mustaqim. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, maka hendaknya dia membaca firman Allah, ya, qul ta'ala, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan bacakan pada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian terhadap kalian, yaitu apa? Alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun kepadaku, kepadanya, kepada Allah. Tabarakallahu fikum. Jadi asbabul wurud, ya, tentang sebab hadis ucapan Ibnu Mas'ud ini ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat, akhirnya Rasulullah SAW tidak jadi berwasiat, ya, tidak jadi berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang lainnya, ya. Maka ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyayangkan hal tersebut. Namun Ibnu Mas'ud menghibur. Ibnu Mas'ud mengingatkan para sahabat yang lainnya bahwa Rasulullah SAW jika pun beliau memberikan wasiat, maka wasiat beliau itu pasti, ya, sesuai dengan kitab Allah, ya. Dan wasiat Nabi SAW itu pula yang tertera di Al-Quran di ayat ini, Allah tusyriku bihi syai'a, yaitu menjadikan larangan terhadap kesyirikan sebagai wasiat Nabi SAW yang pertama dan utama, sebagaimana itu wasiat dalam Al-Quran. Kemudian masuk ke hadis berikutnya kemarin, hadis Mu'ad bin Jabal, yang Mu'ad ditanya oleh Nabi SAW tentang hak Allah yang wajib dipenuhi hamba dan hak Allah, ya, dan hak hamba bagi Allah. Namun hak hamba bagi Allah itu bukanlah seperti kayak kita gini jual beli, istihqaq muqabalah. Antum jual, ya, saya kasih uang, antum wajib kasih barang, gitu. Atau saya jual, antum kasih uang, ya, maka saya wajib kasih barang. Kalau ini enggak, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, karunia kepada hamba ketika si hamba memberikan hak-hak Allah, itu karena karunia dan kebaikan dari Allah, tafaddulan wa ihsanan aja. Ya. Tabarakallahu fikum. Bukan karena tadi timbal balik seperti bagaimana yang dipahami oleh kalangan Mu'tazilah. Kalau kalangan Mu'tazilah memahaminya demikian, hamba wajib mendapatkan dari Allah apa yang Allah janjikan. Ya, makanya Mu'tazilah mengatakan ketika hamba berbuat kebaikan, Allah wajib, ya, Allah wajib memberikan pahala bagi si hamba. Ketika hamba berbuat dosa besar, Allah wajib mengadab si hamba. Makanya Mu'tazilah berpendapat pelaku dosa besar itu kalau dia tidak bertobat darinya, maka kekal di neraka. Ya, maka kekal di neraka. Sama seperti kalangan Khawarij, cuman bedanya Mu'tazilah dengan Khawarij itu pada pelabelan terhadap pelaku dosa besar di dunia. Kalau Khawarij sudah melabeli pelaku dosa besar di dunia kafir. Kalau Mu'tazilah enggak. Mereka mengatakan fil manzilah baina manzilatain. Pelaku dosa besar itu di satu kedudukan di antara dua kedudukan, kedudukan iman atau kedudukan kufur. Namun di akhirat mereka sepakat dengan Khawarij, kalangan Mu'tazilah ini. Tabarakallahu fik. Nah, kemudian kita sampai pada mana? Qauluhu atadri ma haqqullah 'alal ibad? Ya. Apakah engkau tahu hak Allah, ya, yang wajib ditunaikan oleh hamba di sini? Ya. Ya. Baik. Akhraja su'ala bi sighatil istifham. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan pertanyaan beliau tersebut dalam bentuk istifham. Ya, ungkapan pertanyaan yang menunggu jawaban gitu. Liyakuna auqa'a fin nafs, agar itu lebih mengena di kalbu. Jadi Nabi mau memberikan pengajaran kepada Mu'ad, tapi supaya lebih mengena di kalbu diberikan dalam bentuk redaksi soal jawab. wa ablagha fi fahmil muta'allim, dan itu lebih ablag, ya, lebih nyampe untuk pada pemahaman si murid, ya. Ya, ini akan lebih mudah dipahami. Wa haqqullahi ta'ala 'alal ibad, dan hak Allah ta'ala atas para hamba, ya, wa huwa ya ma yastahiquhu 'alaihim, yaitu apa yang yang yastahiq 'alaihim, yaitu yang hak Allah wajib dipenuhi bagi mereka para hamba, ya, bagi hamba itu hamba beribadah kepada Allah, karena hamba diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Baik, barakallahu fiik. Wa haqqul ibad 'ala Allah ma'nahu annahu mutahaqqiqun la mahalata. Dan hak, ya, hak hamba atas Allah ketika hamba sudah memberikan ibadah hanya kepada Allah, tidak memberikan ibadah kepada yang lainnya, ya. Baik. Maka hak hamba pasti dipenuhi oleh hamba, la mahalata, ya. Baik. Tidak, ya, pas, apa namanya, la mahala, pasti gitu. Biannahu qad wa'adahum dzalika jazaan lahum ala tauhidih. Karena Allah telah menjanjikan mereka para hamba, ya. Baik. Dan apa namanya? Jazaan lahum. Ya, Allah telah menjanjikan mereka dzalika, hal tersebut balasan. Jazaan lahum, sebagai balasan bagi mereka, ala tauhidih, atas tauhidnya, ya. Si hamba tadi, atas tauhidnya si hamba yang mentauhidkan Allah. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah, kata Allah. Sebagai janji dari Allah yang Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Jadi Allah yang mewajibkan dirinya untuk menunaikan janjinya. Bukan si hamba yang mewajibkan, ya, Allah mesti menunaikan janji. Enggak, demikian. Baik, barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, qaulul muti' yastahiqqul jazaa'a huwa istihqaqu in'amin wa fadlin. Ya, perhatikan nih. Nah, qaulul muti', ya, yaitu status orang yang taat, hamba, yastahiqqul jazaa', maka dia berhak mendapatkan balasan dari Allah, itu huwa istihqaqu in'am wa fadlin. Ya, perhatikan di sini. Itu namanya istihqaq in'am wa fadl. Kalau bahasa kita apa? Keberhakan karena nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Gitu. Laisa huwa istihqaq muqabalatin. Huwanya dhamir fasal. Itu bukan istihqaq muqabalah. Ya. Istihqaq muqabalah. Istihqaq muqabalah tadi, ya. Apa tuh namanya? Keberhakan karena ada timbal balik. Gitu. Ada talazum, keharusan. Kayak tadi antara penjual dan pembeli. Ya. Penjual, ya, si pembeli berhak menunaikan hak penjual, yaitu membayar senilai harga barang. Maka setelah dibayar oleh si pembeli, ya, si penjual harus menunaikan hak dari si pembeli, karena si pembeli punya namanya istihqaq muqabalah. Istihqaq muqabalah. Nah, si penjual harus memberikan. Gitu, karena si pembeli sudah menunaikan hak si penjual, ngasih uang senilai harga barang. Nah, itu muamalah antara manusia dengan manusia. Kalau muamalah antara manusia dengan Al-Khaliq Rabbul Alamin, enggak kayak gitu. Hamba wajib menunaikan hak Allah. Ketika ditunaikan oleh hamba hak Allah, kan kata Nabi, wa haqqullah wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah ala yu'adzibu, gitu kan. Nah, dan hak, ya, hak siapa? Hak hamba atas Allah, ya, 'ala Allah ala yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak mengadab sedikit pun orang-orang yang tidak menyekutukannya. Apakah harus gitu Allah tidak mengadab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah? Yaitu yang tidak menyekutukan Allah adalah bagian dari hak Allah. Ya. Kalaupun harus, itu bukan hamba yang mewajibkan, yang mengharuskan. Namun Allah sendiri. Ya, kata Allahu ala nafsih, gitu kan? Allah mewajibkan dirinya sendiri. Nah, ini namanya kalaupun si hamba enggak dapat adab setelah si hamba menunaikan hak Allah, hamba-hamba dapat hak, haknya itu adalah istihqaq, ya, in'am, keberhakan yang dapat nikmat, wa fadlin, dan dapat karunia dari Allah. Ya, barakallahu bikum. Kama yastahiqul makhluq 'ala al-makhluq. Nah, ini sebagaimana ya, makhluk berhak dapat hak di atas makhluk yang lain. Tabarakallahu bikum. Ya. Wa minan nas may yaqul. Maka di antara orang ada yang mengatakan la makna lil istihqaqi illa annahu akhbara bidzalik. Wa'dahu wa wa'duhu sidqun. Ya, barakallahu bikum. Ya. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa hak di sini memiliki makna hak yang lebih di luar itu. Ya. Bukanlah maknanya istiqaq tadi illa annahu akhbara bidzalik. Ya. Tidaklah bermakna kecuali apa yang Allah kabarkan akan hal tersebut. Ya. Istiqaq di sini maknanya adalah bukanlah melainkan apa yang Allah kabarkan. Tapi barakallahu fikum. Ya. Kemudian wa'duhu haq sidqun, dan janji Allah pasti benar. Walakinna aktsarun nas yusbituna istihqaqan zaidan. Namun kebanyakan orang mereka malah di sini ya menetapkan makna istihqaq yang lebih dari itu. Ya. Kama dalla alaihi alkitab wa sunnatu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Wa huwa alladhi kataba ala nafsih, yaitu Allah lah yang mewajibkan atas dirinya sendiri ar-rahmata, yaitu Allah mewajibkan rahmah. Wa aujaba ala nafsihi al-haq, dan Allah mewajibkan ya pada dirinya sendiri al-haq. Lam yujibhu alaihi makhluqun, yang makhluk tidak bisa mewajibkan, mengharuskan bagi Allah akan hal tersebut. Ya. Wal mu'tazilatu yad'un, sedangkan kaum mu'tazilah mereka mengklaim ya annahu wajibun 'alaihi bil qiyas 'alal makhluk, bahwa Allah wajib menunaikan hak si hamba ini qiyas kepada makhluk. Ya, kalau si makhluk kan tadi antara penjual dan pembeli. Ya. Setelah si penjual menunaikan hak pembeli dengan membayar, maka si penjual wajib menunaikan hak si pembeli dengan memberikan barang. Itu istihqaq muqabalah namanya. Keberhakan yang memang membalas gitu. Ya. Wa annal ibad humul ladina ata'uhu. Hamba-hamba mereka itulah yang memberi taat kepadanya biduni ayyaj'alahum muti'ina lahu. Ya. Tapi barakallahu fikum. Bukan dia Allah yang menjadikan hamba mereka taat kepadanya. Ini dibangun di atas akidah Mu'tazilah apa? Qadariyah. Ya, Qadariyah. Mereka kan mengingkari takdir. Jadi taatnya seseorang, solehnya seseorang, ya. Tapi barakallahu fikum. Itu kata Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kan Qadariyah. Kata mereka, yaitu karena hasil usaha si hamba. Allah tidak menentukan gitu. Si hamba yang usaha sendiri. Paham enggak sini? Ini dibangun di atas akidah apa? Qadariyah mereka. Ya, makanya nanti ketika si hamba berbuat dosa, wajib dapat azab. Hamba berbuat pahala, wajib dapat pahala. Karena Allah enggak menentukan gitu. Si hamba yang menentukan diri mereka sendiri. Ya dan billah. Wa annahum yastahiqqunal jazaa'a biduni ayyakuna huwal wajib. Ya, dan bahwasanya si hamba merekalah berhak mendapatkan balasan. Ya, mereka berhak mendapatkan balasan. Biduni ayyakuna huwal wajib. Ya. Bukan Allah yang mewajibkan hal itu. Allahu musta'an. Wa ghalitu fi dzalik, dan mereka salah keliru dalam hal ini. Kaum Mu'tazilah. Wahadal babu ghalitat fihi al-jabriyatu wal-qadariyah. Nah, di bab ini juga kalangan jabriyah, ya, jabriyah qadariyah. Kalau jabriyah qadariyah itu lawan dari qadariyah yang nufat. Jadi kalau disebut jabriyah ya, dan qadariyah, kan kalau kita sekarang terminologinya begini nih. Qadariyah yang menolak takdir. Ya, mereka berpangku kepada apa? Bahwasanya hamba itu diberikan iroda, keinginan, diberikan apa? Al-masyi'ah, diberikan kudroh, kemampuan, diberikan ikhtiar. Jadi mereka menafikan apa yang kita lakukan, yang dilakukan makhluk diciptakan Allah, Allah kehendaki. Mereka menafikan itu. Lawannya Jabriyah. Jabriyah mereka berpangku kepada takdir, mereka menerima takdir. Nah, Jabriyah menafikan dari hamba adanya kudroh, adanya irodah, adanya masyiah, adanya ikhtiar. Jadi semua yang dilakukan hamba takdir. Nah, dulu salaf menamakan kedua-duanya qadariyah. Namun kalau qadariyah yang pertama yang menolak takdir, ini dikatakan nufat. Nufat qadariyah. Apa itu nufat? Orang-orang yang mengingkari, menafikan takdir. Ya. Nah, yang kedua Jabriyah dinamakan dahulu oleh para salaf gulat. Apa itu gulat? Orang-orang yang gulu terhadap penetapan takdir. Paham sini ya? Dinamain qadariyah juga. Nah, kalau yang pertama nufat, yang mengingkari takdir, itu kebanyakan dari kalangan Mu'tazilah. Kalau yang Jabriyah, yang Jabriyah yang gulu terhadap takdir, menetapkan takdir tapi gulu sehingga menafikan ada kudrah iradah dari si hamba, itu kebanyakan Jahmiyah. Ya, Jahmiyah. Wa ghalitat fihi al-Jabriyyatu al-Qadariyyatu atba'u Jahmin wal Qadariyyatu an-Nafiyah. Maka keliru di sini ya, kalangan Qadariyah ya, pengikutnya Jabriyah, pengikutnya Jahm bin Shafwan, dan Qadariyah Nafiyah yaitu kalangan Mu'tazilah. Dua-duanya keliru, salah. Tabarakallahu fikum. Ini permasalahan nih. Permasalahan penting ya. Karena dari sini kita akan paham permasalahan bab takdir. Ya, permasalahan bab takdir. Wa qawluhu qultu Allahu wa rasuluhu alam. Ya. Kemudian kata Mu'ad ketika beliau ditanya apa hak Allah yang wajib dipenuhi hamba dan seterusnya, kata Mu'ad, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Fihi husnu al-adab minal muta'alimi. Dalam hadis ini terdapat keterangan bagusnya adab ya, dari orang yang belajar. Ya. Wa annahu yanbagi liman su'ila amma la ya'lamu ayyakula dhalika bi khilafi aksar aksaril mutakallibin. Yaitu yang bagi sepatutnya bagi orang yang yusuila, yang ditanya amala ya'lamu, tentang suatu hal yang tidak dia ketahui, ayakula dzalika bi khil ya ayakula bidzalik ayakula dzalik, dia mesti mengucapkan tadi itu apa? Allahu a'lam. Kalau wa Allahu wa rasuluhu a'lam, karena rasul masih hidup. Kalau rasul sudah wafat, hanya katakan Allahu a'lam bi khilafi aksaril mutakallibin, berbeda dengan apa namanya kebanyakan orang-orang yang mutakallibin, yang maksa gitu, yang takalluf ya, apa namanya, mereka enggak tahu, mereka memaksakan diri untuk menjawab ya. Allahu a'lam. Wa qauluhu ya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penting ya, kalau enggak tahu ya dijawab enggak tahu. Tabarakallahu fikum. Bahkan para ulama semisal Imam Malik mengatakan inni la ufakkiru fi mas'alatin mundu ya bid'i asyrah sanah famattafaqa li fi ma ra'yun ilal an. Ya, kata Imam Malik apa? Sesungguhnya saya pernah telah memikirkan suatu permasalahan, pertanyaan agama yang disodorkan kepada beliau sejak belasan tahun lalu. Dan hingga saat ini saya belum menemukan pendapat yang cocok, yang pas, jawaban yang pas. Itu Imam Malik ditanya sebuah permasalahan agama, mikir belasan tahun. Kalau sekarang ditanya langsung nyocos jawab. Tabarakallahu fikum. Imam Malik ditanya 48 pertanyaan, yang dijawab cuma 16. Berarti sisa berapa? 32. 32 dijawab apa? La adri. Ya. Bahkan Imam Malik pernah marah ketika Imam Malik kebanyakan ditanya, kebanyakan ngomongnya enggak tahu, la adri, la adri. Atau Imam Malik mengatakan Allah alam, Allah alam. Sang penanyanya karena tahu manzilah kedudukan Imam Malik, imam, kok jawabannya gitu. Sang penanya bilangnya apa? Innaha mas'alatun khafiyyatun sahlatun. Imam, ini kan permasalahan yang khafiyyah, ringan, sahlah. Ya. Mudah. Imam Malik marah. Kata Imam Malik apa? Laisa fil ilmi syai'un khafif. Enggak ada tuh ilmu agama yang ringan. Amma sami'ta qaulullah ta'ala. Apakah ente enggak pernah dengar firman Allah Ta'ala? Inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Ya, kami akan menurunkan kepada engkau wahai Nabi qaulan, perkataan di ilmu ini, ilmu Al-Qur'an. Qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Jadi ayat thaharah sekalipun berat bagi Nabi. Ayat tayamum sekalipun berat bagi Nabi. Ya. Jadi buat kita-kita yang mau belajar ini kalau temanya mending namanya. Ya kalau makanya Ibnu Mas'ud mengatakan juga ya Yunus ya man ya'lam falyaqul bih wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Kalau tahu dia ucapin. Kalau kita gini kayak gini dia ada yang awam terus ditanya. Ya. Apa misalkan ditanya boleh enggak sih habis salat duha 2 rakaat salat duha lagi? Nah kita kan tahu. Masa kita bilang Allah a'lam? Tahu kan? Tahu. Ya. Boleh enggak sih ya? Kalau enggak wudu, megang Quran, megang mushaf. Kita kan tahu dalam mazhab Syafi'i. Enggak boleh kata mazhab Syafi'i dan kita menisbatkan itu kepada imam. Bukan kepada menurut saya. Ah, bukan begitu. Ya. Kita kan tahu apa sih hukum kunut subuh? Kita kan tahu menurut mazhab Syafi'i sunnah abad. Ya enggak? Kan kita sandarkan kepada siapa? Pada imam. Kunut subuh apa sih? Kata imam sunnah. Sunnah abad. Imam sunnah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Kalau kata ustaz sunnah mungkin bid'ah. Imam sunnah bilang ya, sunnah. Kalau ustaz sunnah bilang bid'ah. Imam sunnah, Imam Malik, Imam sunnah. Imam Syafi'i, Nasir sunnah. Yang bilang Imam Syafi'i, Nasir sunnah, Imam Ahmad. Abdurrahman bin Mahdi. Yang bilang Imam Malik, Imam sunnah, semua ulama. Yang bilang itu ustaz sunnah, enggak tahu siapa. Enak aja men bid'ah. Itu kan kita nisbatin bukan kepada siapa? Kepada pendapat kita. Apa sih kunut subuh hukumnya? Kata Imam sunnah. Kata Nasir sunnah. Sunnah hukum. Sunnah abad. Tapi kalau ada konfrontasi, tapi kata ustaz sunnah, ya biarin aja kata dia. Tanggung jawab di akhirat itu ngomong itu. Kita kan nisbatin kepada siapa? Imam. Nah itu, paham gak sih? Kita nisbatin kepada imam. Bukan kita berfatwa di situ. Berfatwa itu tentang suatu permasalahan yang belum jelas hukumnya. Ya. Yang nasnya itu bahkan tidak ada secara sorohah. Akhirnya beristinbat tuh si mufti, menyimpulkan sebuah hukum, beristihad, lahirlah fatwa. Ya itu enggak boleh. Atau permasalahan itu tertera secara sorohah di Al-Qur'an, di sunnah. Cuman kita enggak tahu. Ya udah bilang enggak tahu Allah a'lam. Ya. Allah a'lam. Nah, kalau tahu ya jawab aja. Ya misalkan Pak Yusuf ditanya ya sama ikhwah poligami, saya ini udah mampu fisik, finansial ya, apa segala macam, boleh gak saya poligami? Ibu Yusuf jangan bilang gak boleh, malah provokasi. Mentang-mentang dirinya belum mampu juga. Biar orang lain jangan ada yang maju juga. Hai barakallahu fik. Anda tadi ya. Waalaikumsalam. Mana lagi tadi? Wa qauluhu, jadi jelas tadi ya. Jelas ya. Ini yang masalah istiqaq muqabalah dengan istiqaq in'am wa fadl itu harus dipahami. Ya. Karena keyakinan istiqaq muqabalah itu keyakinan kaum Qadariyah. Nah, Mu'tazilah berpendapat seperti itu. Kenapa demikian? Karena didasari Allah tidak ya menjadikan si hamba itu yang taat, namun si hamba itu ya ja'al nafsahu muti'an. Si hamba itu yang menjadikan dirinya sendiri sebagai orang yang taat. Ya, karena si hamba diberikan iradah qudrah. Ya. Hai barakallahu fikum. Nah, mengenai Qadariyah ya, mereka dirinci ada yang kafir apa enggak. Kan kewajiban kita terhadap takdir 4 hal, mengimani. Mengimani ilmu Allah. Artinya apa? Semua yang telah, sedang dan akan terjadi, kita imani Allah telah mengilmuinya, mengetahuinya. Nah, yang kedua, kita imani kitabah. Maksudnya apa? Semua yang telah, sedang dan akan terjadi itu semua telah Allah catat di Lauhul Mahfudz. Nah, yang ketiga kita imani apa? Masyiah. Apa itu masyiah? Kehendak Allah. Kita imani semua yang telah, sedang dan akan terjadi Allah kehendaki. Kebaikan, keburukan, tauhid, syirik, maksiat, ketaat, sunnah, bid'ah, itu semua Allah kehendaki. Nah, yang keempat kita imani al-khalq. Apa itu al-khalq? Penciptaan. Yaitu semua yang telah, sedang dan akan terjadi Allah ciptakan, kemaksiatan, ketaatan dan seterusnya. Nah, kalangan Qadariyah yang ekstrim, yang sampai mengingkari ilmu Allah, mereka murtad ijma' ulama. Kalau mereka mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti, murtad mereka. Atau mereka mengingkari kitabah, Allah tidak menulis apa yang telah saya lakukan, murtad mereka. Nah, Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah yang tidak murtad ialah yang mereka hanya-hanyanya tanda kutip, ini berat ini, mengingkari masyiah dan al-khalq. Nah, mereka mengingkari Allah enggak menghendaki keburukan si fulan. Ya. Dan mengingkari al-khalq, penciptaan. Allah enggak menciptakan kekufuran Fir'aun. Paham enggak sini? Nah, kalau itu tadi Qadariyah dari kalangan Wufat. Ini Mu'tazilah. Qadariyah dari kalangan Gulat, siapa tadi? Jahmiyah. Jabriyah disebutnya. Ya, kalau Qadariyah dari kalangan Gulat disebut Jabriyah. Mereka menetapkan takdir itu semua. Ilmu, al-khalq, kitabah, masyiah. Namun mereka menafikan ya, masyiah, perhatikan. Ya. Mereka menafikan yang namanya masyiah, kehendak Allah, itu ada dua. Ya. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Nah, kalau disebut masyiah dalam takdir itu maksudnya iradah kauniyah. Itu kehendak Allah yang pasti terjadi. Kekufuran, iman, maksiat, taat, sunnah, bid'ah, itu semua pasti terjadi. Namun Allah juga punya iradah, namanya iradah syar'iyah. Disebut juga oleh ulama iradah mahabbah. Itu Allah menghendaki Fir'aun taat, namun belum tentu terjadi. Nah, Allah menghendaki Abu Bakar taat, terjadi. Kenapa? Karena sesuai dengan iradah kauniyah. Nah, si Jabriyah dari kalangan Gulat, ya, dari kalangan Gulat, mereka menafikan iradah syar'iyah dari Allah terhadap si hamba. Mereka hanya menetapkan iradah kauniyah. Ada orang yang maksiat, ya Allah sudah kehendaki. Ya. Nah, ini. Paham gak sini? Nah, kalau kaum kalangan Gulat apa nufatnya Jabri apa Qadariyah, mereka hanya menetapkan iradah syariah. Ya, iradah syariah. Allah menghendaki kita taat. Yaudah. Ketika dia maksiat, Allah enggak menghendaki kamu maksiat. Tabarakallah fiik. Bisa dipahami di sini? Ya. Ini harus dipahami ya, karena banyak ustaz-ustaz gede aja di Indonesia ini, mereka keliru tayang di YouTube itu. Ucapan-ucapan mereka itu. Ya. Bahaya sekali, karena mereka memang mendasari, membangun akidah mereka di atas akidah yang memang nyerempet-nyerempet Mu'tazilah. Ya. Nyerempet-nyerempet Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fik. Kemudian wa qauluhu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah atas hamba yaitu hamba beribadah pada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ai yuwahhiduhu, itu si hamba mentauhidkannya, mentauhidkan Allah. Yang namanya wahada yuwahhidu ja'alahu wahidan. Ya. Ja'alahu wahidan, menjadikan dia tunggal. Jadi si hamba itu mesti menunggalkan. Kalau bahasa kita apa? Mengesakan. Mengesakannya. Bil ibadah, dalam ibadah. Artinya ketika dia sudah beribadah pada Allah, dia gak boleh beribadah pada yang lain. Gak boleh beribadah pada selain Allah. Nah, kalau kan musyrikin Arab gak terima ini. Ya, musyrikin Arab beribadah pada Allah, tapi mereka gak bisa meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Makanya ketika mereka mendengar dakwah Nabi SAW, itu la ilaha illallah, yang mereka tahu makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, yang konsekuensinya harus beribadah hanya pada Allah, meninggalkan peribadatan pada selain Allah. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un uja. Apakah orang ini, itu maksudnya Nabi Muhammad SAW, hendak menjadikan ya Tuhan-Tuhan yang banyak itu hanya menjadi satu Tuhan saja? Ini sesuatu yang sangat aneh. Walaqad ahsana al-allama Ibnu Qayyim haitsu arrafa al-ibadata bi ta'rifin jami'in. Ya, sungguh sangat bagus. Ya. Al-allama Ibnu Qayyim ketika beliau ya mendefinisikan ibadah bi ta'rifin jami'in, dengan definisi yang jami', ya, yang menyeluruh, definisi yang universal. Faqal, beliau mengatakan, ibadatul rahmani ghayatu hubbihi, beribadah kepada Allah yang maha rahman adalah ghayah, adalah puncak klimak rasa cinta kepadanya. Ma'adzulli abidihi huma qutbani, disertai dengan kerendahan diri si hamba, ya, yang keduanya yaitu mahabbah dan zul qutbani, adalah dua kutub ibadah. Wa alaihima falakal ibadatu da'irah. Wa alaihima falakul ibadati da'iratun. Da'irun. Dan dengan keduanya. Keduanya tadi apa? Mahabbah dan zul. Kecintaan dan perendahan diri kepada Allah. Falakul ibadah. Keduanya lah falak. Falak ibadah. Keduanya adalah da'iru. Poros ibadah itu, ya, apa? Falak ibadah itu berporos. Ya. Dua kutub ibadah itu berporos. Madara hatta qamatil kutbani. Ya. Yang selama itu dia, porosnya itu berputar. Ya. Madara hatta, yang madara hingga qamat, hingga tegaklah dua kutub tadi. Wa madaruhu bil amri rasulihi wa bil nahwa wan nafsi wasyaitani. Wa madaruhu, porosnya adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. La bil hawa, bukan dengan hawa nafsu. Wa bin nafsi syaitani. Wasyaitani, bukan dengan hawa nafsu dan keinginan diri maupun setan. Ini ada di mana ini? Di dunia, ya. Di qasidah dunia beliau. Saya barakallahu fikum. Wa qawluhu wa la yusyriku bihi syai'ah, dan tidak menyekutukannya, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ai yuwahhiduhu bil ibadati. Itu si hamba tadi benar-benar mengesakan Allah dalam ibadah. Fala budda minat tajarrudi minasyirki fil ibadah. Maka harus tajarrud, membebaskan diri dari syirik dalam ibadah. Wa man lam yatajarrad minasyirki lam yakun atiyan bi ibadatillahi wahdah. Dan siapa yang tidak membebaskan diri dari syirik, syirik itu apa? Memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka dia tidak dianggap sebagai orang yang atian, yang datang dengan ibadah pada Allah. Artinya dia tidak dianggap sebagai orang yang memberikan ibadah kepada Allah semata. Bal huwa musyrikun, bahkan dia dikategorikan sebagai musyrik. Ya, kenapa? Qad ja'ala lillahi niddan, karena dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Oleh karena itu orang yang berbuat syirik walaupun dia beribadah pada Allah sebelumnya, ya, maka dia tidak dianggap bertauhid, dan ibadah yang dilakukan kepada Allah ikhlas sekalipun itu akan hancur gugur lebur. Ya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapus amalanmu dan kau menjadi orang yang merugi. Musyrikin Quraisy beribadah pada Allah, tapi Allah nafikan dua kali di surah Al-Kafir. Ya, la a'budu ma ta'budun. Ya. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Padahal musyrikin Quraisy beribadah kepada apa yang Nabi sembah, yaitu Allah Tabaraka Ta'ala. Tapi Allah nafikan sampai dua kali. Kenapa? Karena ibadah mereka kepada Allah juga diiringi, disertai dengan peribadatan mereka kepada selain Allah, walaupun tujuannya juga ingin menjalin hubungan dengan Allah. Jadi harus dipahami, yang namanya musyrikin Quraisy itu tidak pernah menjadikan sembahan-sembahan selain Allah tadi sebagai Tuhan mustaqil, Tuhan tersendiri, enggak. Ya, namun mereka jadikan Tuhan-Tuhan palsu, togut-togut tersebut hanya sebagai dari dua tujuan, yaitu al-qurbah dan yang kedua syafa'ah. Ya. Biar paham di sini ada di Qaidul Arba. Kita pernah kaji sini syarah Sesole Alusyeh. Ingat enggak? Di kaidah kedua. Bal huwa musyrikun qad ja'ala lillahi niddan. Wa hada makna qaulil musannif. Dan inilah makna perkataan musannif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Wa fihi annal ibadata hiya tauhid. Di annal khusumata fihi. Ya. Ay barakallahu fikum. Ini perkataan musannif ini di mana nanti di masail. Di permasalahan. Ya, di permasalahan. Nanti setelah bab ini berakhir, beliau akan menyimpulkan dengan masail. Ya. Nah, di sebagian redaksi kitab tauhid enggak ada masail nih. Kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di Fathul Majid ada. Dan yang paling sahih kata Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah yang ada masailnya. Kenapa? Karena di Fathul Majid disebutkan ada. Loh, kenapa kok mesti Fathul Majid? Karena Fathul Majid adalah salah satu, ya, kitab tauhid yang paling valid karena bersumber langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengajarkan langsung kitab tauhid ini kepada cucunya penulis Fathul Majid ini. Ya. Syekh Abdurrahman bin Hasan. Nah, nah. Wafihi annal ibadata hiya tauhid. Ya, dan dalam keterangan ini terdapat keterangan bahwasanya ibadah itulah tauhid dan khusumah fihi. Pertikaian yang terjadi karena tauhid. Wa fi ba'dil asar al-ilahiyah. Ya. Dalam sebagian asar al-ilahiyah, maksudnya asar al-ilahiyah itu apa? Firman-firman Allah dalam lembaran atau dalam kitab suci terdahulu. Ya. Maksud asar ilahiyah itu firman Allah antah pada suhuf-suhuf nabi terdahulu, kitab-kitab suci terdahulu. Ini maksudnya asar ilahiyah. Ini enggak ada di Al-Qur'an. Ya. Inni wal jinna wal insa fi naba'in 'adzim. Ya. Baik. Sesungguhnya aku, ya, wal jinna wal insa. Ya. Apa i'rabnya al jinna di sini, Abu Aqilah? Hah? Apa Abu Aqilah i'rabnya al jinna? Besar dari mana? Apa sani dari mana Abu Aqilah? Yang benar itu mana amilnya? Maful sani dari jin. Kan yang tanya ya Rabbi jin, al-wal jinna. Jinna itu kenapa mansub? Kalau anak tadi suruh baca antum, antum bacanya mansub, marfu apa majrur? Kenapa? Hah? Kalau ma'tuf kepada ya mutakallim berarti dia mansub. Nah, karena ya mutakallim di situ adalah isim, isim inna. Baik. Sama kayak saya katakan begini. Inna abi wa abaka wa zaidan wa amran wa muhammadan. Paham ke sini? Inni wa abaka wa akhoka. Ya, gitu. Wa zamalin. Wa zaidan wa amran wa muhammadan. Kan begitu. Tapi barakallahu fiik. Berarti kalau ditanya mansub kenapa? Ya tadi, maktub kepada isim inna. Ini wal jinnu wal insu bisa aja, tapi irob takdiri itu ya, di apa namanya di kebelakangkan irob takdiri. Mesti irob di sini di irobnya kalau ada kemungkinan dari lafad yang ada di situ ya di situ. Tapi barakallahu fiik. Kata Allah, sesungguhnya aku jin dan manusia dalam berita yang besar fi naba'in 'adzim. Akhluqu wa yu'badu ghairi. Aku yang mencipta, malah yang disembah selain aku. Wa arzuku wa yushkaru siwaya. Ya. Aku yang memberi rezeki, malah yang disyukuri, diapresiasi selain aku. Ya. Aku yang memberi rezeki, yang diapresiasi, yang disyukuri malah selain aku. Ya. Siwaya selain aku. Tapi barakallahu fikum. Yang diucapkan syukur kepadanya. Khairi ilal ibadi. Ya. Kebaikan-kebaikanku yang aku berikan pada hambaku. Nazilun, itu sudah turun. Wasyarruhum ilayya sa'idun. Aku turunkan kepada mereka kebaikan, keburukan mereka yang naik kepadaku. Nah, dari hadis ini juga isbat apa? Allah tinggi di atas. Kebaikan Allah turun, keburukan hamba kepada Allah naik. Atahabbabu ilaihim bin ni'am. Ya. Baik. Wa yatabaghaduna ilayya bil ma'asi. Baik. Aku tunjukkan cinta kepada mereka dengan memberikan banyak nikmat. Namun mereka membencinya. Membenci menjadikan berperilaku yatabaghaduna ilayya. Namun mereka berperilaku berbagai maksiat yang membuatku benci pada mereka. Nah, ini asar ilahi. Firman Allah yang ada pada suhuf-suhuf terdahulu. Wa qawluhu wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Dan hak Allah dan hak hamba atas Allah yaitu Allah tidak mengadab siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tadi ini istihqaq apa namanya? In'am wa fadl. Keberhakan si hamba yang itu hanya in'am. Karena nikmat dari Allah, pemberian nikmat dari Allah dan fadl, karunia dari Allah, bukan istihqaq muqabalah. Ya, bukan istihqaq muqabalah. Ini harus dipahami ya. Ya, jangan sampai antum enggak tahu nih, ini kitab tauhid dasar loh. Nah. Kitab tauhid itu bukan kitab buat level tinggi-tinggi gitu. Kitab tauhid itu kitab dasar. Masa ntar udah ngaji bertahun-tahun, jenggot dia kemana-mana, cingkrang, celananya udah dipotong semua. Ditanya hadis ini bingung. Apa hak Allah? Apa hak hamba atas Allah? Berarti haknya gimana tuh maksudnya? Gak tahu. Ya, harus tahu itu. Yang kayak gini-gini itu di luar kepala udah. Ya. Makanya ini pentingnya mengkhatamkan kitab tauhid berkali-kali. Ya. Baru 3 kali khatam kitab tauhid. Belum itu, belum ngerti. Ya. Baca syarah-syarahnya itu. Mulakhos yang paling gampang. Al-Jadid. Syarah Syabin Bas. Kalau yang paling bagus, Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Ya. Taib. Atau Fathul Hamid. 4 jilid. Nah, Syekh Abdul Rahman bin Hasan ini juga punya Qurratul Uyun, Syarah Kitab Tauhid. Sebenarnya kita mau bacakan kitab At-Tamhid, Syarah Kitab Tauhid Syekh Shalih Al-Husain. Cuma qadarullah ya, cetakan yang saya dapat berharokat. Nanti kalau antum baca itu ya enggak ada latihan baca kitab. Bagus juga itu. Hah? Gondrong. Gondrong. Yang kayak gini ya antum harus tahu ini. Nah, biar tahu itu nanti kalau khatam diulang lagi baca mudhaf apa? Muroja. Ya. Mana lagi tadi? Qala al-Hafidz, kata al-Hafidz Ibnu Hajar. Iqtasara ala nafsil isyraq. Iqtasara ala nabyil isyraq. Ya. Li'annahu yastad'i at-tauhid bil iqtida' wa yastad'i isbat ar-risalah bil luzum. Ya. Nah, perhatikan di sini. Iqtasara ala nafyil isyraq. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini membatasi pada penafian syirik aja. Yaitu hak hamba atas Allah, ya, hamba tidak diadab bagi siapa saja yang tidak menyekutukan Allah, tidak diadabnya. Itu yang tidak menyekutukan Allah. Jadi Allah membatasi sini hanya pada dinafikannya syirik, jangan dikerjakan syirik. Ya, kok cuman seperti itu? Padahal kan, ya, bisa jadi ada yang bersinah diadab juga gitu ya. Ini kan tahta masyiatillah ya. Ada yang minum khamar bisa jadi diadab ya. Namun tahta masyiatillah, berarti antum paham ya? Ya. Kalau pelaku dosa besar belum bertobat sekalipun dari dosanya, belum tentu diadab. Namun kalau pelaku syirik enggak tobat, pasti antum jangan katakan belum tentu. Yang namanya tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah itu hanya apa? Dosa besar. Ya. Makanya ngaco sebagian murjiah yang ngaku-ngaku salafi kemarin ketika enggak mau mengkafirkan ya si penghalal zina atau Ade Armando dengan alasan bisa jadi ada, bisa jadi dia itu di akhirat Allah ampuni, dia punya udzur. Enggak ada. Yang kayak gitu hanya tahta masyiatillah. Yang tahta masyiatillah itu hanya ahlul kabair. Gak bisa, itu ngaco kayak gitu. Di akhirat itu yang kita katakan belum tentu diadab, bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah adab, hanyalah apa? Ahlul kabair, pelaku dosa besar. Kalau khawarij, mutazilah, nerjang, pelaku dosa besar pasti diadab, gak dapat syafaat. Gitu. Maka mereka menafikan syafaat li ahlil kabair, khawarij dan mutazilah. Barakallahu fikum. Li'annahu yastadi'i at-tauhid bil iqtida'. Ya. Karena itu menuntut ya. Menuntut tauhid untuk iqtida'. Ya. Karena itu tuntutan gitu. Karena itu memanggil tauhid, apa menuntut menjadi menuntut tauhid ya sebagai tuntutan. Yastadi'i bi isbatir risalati bil luzum. Dan secara kelaziman ya, secara konsekuensi itu juga ketika seorang tidak menyekutukan Allah itu juga dia itu menuntut untuk menetapkan risalah. Risalah maksudnya apa? Mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin orang yang bertauhid enggak mengimani Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti dia musyrik. Ya. Kafir. Enggak mungkin orang yang bertauhid enggak percaya kepada apa? Kepada selain Allah. Apakah kepada Nabi Muhammad SAW? Yahudi, ya. Yahudi mungkin ada Yahudi yang enggak memberikan ibadah kepada selain Allah, dia ibadahnya kepada Allah. Namun dia tidak mengimani risalah Nabi Muhammad SAW. Maka tidak dianggap ya sebagai muwahhid. Id man kadzdzaba Rasulullah faqad kadzdzaba Allah. Nah, itu sudah perhatikan. Ini lawazimnya, konsekuensinya. Karena setiap orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, berarti dia telah mendustakan Allah. Karena Allah lah yang telah memerintahkan agar kita taat pada Rasul. Ya. Wa may yuti'illah wa rasulah, gitu kan? Atiullah wa rasulahu lil amri minkum. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ya, atiullah wa atiur rasul. Apalagi? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Wama atakumur rasul fakhuduh, wama nahakum anhu fantahu, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wama yushakikir rasul min ba'di ma tabayyanal huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Banyak ayat-ayatnya ya, yang mengancam siapa yang tidak mengikuti rasul berarti dia mendustakan Allah. Ya, wa man kadzdzaba Allah fa huwa musyrikun. Siapa yang mendustakan Allah berarti dia musyrik. Nah, Yahudi dikategorikan musyrik. Dia orang Yahudi enggak bisa mengkritik. Saya kan enggak kayak Abu Jahal. Abu Jahal beribadah pada Allah, beribadah pada selain Allah. Saya beribadah pada Allah, enggak beribadah pada Nabi Musa. Saya enggak beribadah pada Uzair, saya enggak beribadah kepada Harun. Saya beribadah hanya pada Allah. Saya mengucapkan la ilaha illallah, namun enggak mau mengimani Rasulullah SAW. Ini berarti bukti dia mendustakan Allah. Ngerti enggak di sini? Ya. Tabarakallahu fikum. Wa huwa mislu qaulil qa'il, ini seperti ucapan orang yang mengatakan man tawaddoa shahhat shalatuhu. Siapa yang berwudu sah salatnya. Ai ma'asa'ir syurut inta. Itu disertai dengan syarat-syarat yang lainnya. Jadi, ya, kan kita katakan begini. Siapa yang berwudu sah salatnya. Apakah dipahami cuman berwudu aja satu-satunya syarat sahnya salat? Ya, kan salah satunya sahnya salat banyak, tutup aurat, ya, menghadap kiblat. Ya. Dia berwudu, kemudian salatnya bugil. Atau pakai celana dalam doang. Ya, sah enggak salatnya? Enggak sah. Namun kok disebutkan hanya itu? Ya ada lawazimnya. Kok hanya berwudu aja sebagai sahnya syarat salat? Ya ada konsekuensinya sama yang lain. Sama dengan ini, yaitu siapa yang bertauhid, Allah tidak akan adab dia. Ya ada konsekuensinya dengan bertauhid. Nah, perhatikan ini. Nah, dengan bertauhid, yazid bito'ah, wain kusmil maksiyah, kan begitu. Bertambah dengan ketaatan tauhidnya, berkurang tauhidnya dengan kemaksiatan. Nah, kalau dia maksiat, tauhidnya berkurang. Namun berkurangnya sekalipun tauhid dia, ya, selama dia tidak melakukan pembatal keislaman, dia dapat jaminan tidak diazab selama-lamanya. Ya. Namun kalau dia melakukan pembatal keislaman, pembatal tauhidnya, syirik dan yang lainnya, dapat jaminan juga dia akan diazab. Begitu. Ngerti ya? Wa qawluhu afala ubasyirun nas. Ya. Apakah aku boleh kabarkan hal ini kepada orang-orang? Kata Nabi apa? Ya, la, gitu. Enggak boleh. Nanti mereka akan bersandar sama ini aja, enggak mau beramal, gitu kan? Ya. Fihi istihbabu bisyaratil muslim bima yasuruhu. Ya. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di sini, ya. Maka di dalam keterangan ini terdapat petunjuk tentang disukainya memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin bima yasurruhu, terhadap hal-hal yang membuatnya senang, membuatnya gembira. Wa fihi maka ana alaihi sahabatu minal istibsyar bimisli hada qalahu al-musannif. Ya. Tabarakallahu fik. Demikian pula terdapat pelajaran tentang sikap para sahabat yang gembira dengan berita semacam ini. Ya, demikian yang dikatakan oleh musannif, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nanti di Masail, di permasalahan ke-17. Wa qawluhu afala ubasyirun nas, apakah boleh aku kata Nabi SAW, la tubasyirhum, jangan engkau kabarkan kepada mereka. Kenapa? Fayattakilu, nanti mereka akan bersandar apa ini aja, nggak, udah yang penting nggak syirik, nggak mau beramal akhirnya, ya. Ayat tapi dua ala dalik, mereka udah bersandar sama itu aja, ama cukup nggak syirik aja. Ayat truku at-tanafusa, mereka akhirnya meninggalkan berlomba-lomba fil akmal dalam beramal. Mafi riwayatin dalam riwayat yang lain, pak akbar biha mu'adun inda mautihi, ya ta'assuman. Namun akhirnya ya Mu'ad mengabarkan hadis ini menjelang kematian beliau. Kenapa ta'assuman? Karena beliau takut dosa. agar terhindar dari dosa. Dosanya apa? Ya, kitmanul ilm. Kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Ai taharruban minal ismi. Ya. Taharruban minal ismi. Apa? Taharrujan. Karena ingin membebaskan diri dari dosa. Qala al-wazir Abu Muzaffar lam yakun yaktumuha illa an jahilin yahminuhu jahluhu ala su'il adab bi tarkil khidmati fi tha'ah. Kata al-wazir Abu Muzaffar, ya, beliau Mu'ad bin Jabal, lam yakun yaktumuha, beliau tidak pernah menyembunyikan, ya, hadis ini, berita gembira ini, illa an jahilin, kecuali beliau sembunyikan itu kepada orang yang bodoh. Jadi kepada orang-orang alim Mu'ad mengabarkan, karena tahu, ya, bahwasanya penyebab tidak diadab bukan cuma tidak syirik gitu kan, namun juga menjauhi dosa-dosa besar dan yang lainnya. Ya. Yang itu yahminuhu jahluhu ala su'il adab. Yang kebodohannya akan membawanya kepada adab yang buruk, bitarkil khidmati fi tha'ah. Ya. Membawa perilaku dia kepada adab yang buruk kepada Allah dengan tidak dengan meninggalkan khidmat, pelayanan dia kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Ammal aqyasu, adapun orang-orang yang aqyas. Ya, orang-orang yang pandai. Ya. Alladzina idza sami'u bimisli hada, yang mendengar ya hadis semisal ini, hadas dadu fitah, semakin bertambah ketaatan dia, masyaallah. Ya. Wa rawau anna ziyadatan ni'am tastadi'i ziyadatan ta'ah. Ya. Baik. Dan mereka berpandangan orang yang aqyas, yang pandai tadi, bahwa bertambahnya nikmat itu menuntut bertambahnya ketaatan. Fala wajaha likitmaniha anhum. Ya. Baik, maka enggak ada alasan untuk menyembunyikan berita gembira ini kepada mereka orang-orang yang aqyas. Nah, yang disembunyikan oleh Mu'ad bin Jabal sampai menjelang wafat beliau hanya dari kalangan orang-orang bodoh. Nah, wa fil bab minal fawaid, di bab ini terdapat beberapa faedah, ya, ghairu ma taqaddama, selain dari apa yang telah sebelumnya, yaitu apa, al hassu ala ikhlasil ibadati lillah, yaitu anjuran dorongan untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa annaha la tanfa'u ma asyirki, ya, bahwasanya ibadah tidak bermanfaat jika disertai dengan kesyirikan, ya. Balatu sama ibadatan, bahkan ibadah yang disertai dengan kesyirikan tidak dinamakan, tidak disebut sebagai ibadah. Wa tanbih ala azamati haqqil walidain. Nah, yang berikutnya, ya, terdapat tanbih, peringatan akan, ya, keagungan hak kedua orang tua, karena di ayat tadi juga ada, ya, ya, waqada warab, apa namanya, alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana, gitu kan, kepada orang tua berbuat baiklah kalian. Wa tahrimi uquqihima, dan haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah jadikan dosa besar, ya, setelah syirik itu durhaka pada orang tua, Nabi juga jadikan itu. Kata Nabi, ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir, maukah aku beritahu kalian dosa besar yang paling besar? Nabi sebutkan yaitu syirik, yang kedua uququl walidain. At-tanbih ala azamatil ayati al-muhkamat, dan juga peringatan akan, ya, keagungan ayat-ayat yang muhkamat ini, ayat-ayat yang tadi, ya, la tusyriku bihi syai'a, wa fi suratil an'am, dan di surah al-an'am tadi, ya, mengenai apa-apa yang Allah haramkan. Wa jawazu kitmanil ilmi lil maslahati, dan bolehnya menyembunyikan ilmu, ya, demi kemaslahatan. Kadang-kadang kita enggak perlu menyampaikan semua apa yang kita tahu, ya, demi maslahat atau demi, ya, tidak adanya mudarat yang lebih besar kalau itu disampaikan. Ya antum lagi nih, kita di keluarga kita ini betul-betul baru kenal agama. Mereka melakukan bid'ah, semisal kenduri kematian. Kalau kita langsung katakan ini kenduri kematian bid'ah, ini gimana mereka semua? Ya, ngamuk lah segala macam, nggak terima. Makanya pelan-pelan, pelan-pelan. Makanya diantara hikmah dakwah ialah, ya, dimulai dengan perkara yang paling-paling terpenting, kemudian yang terpenting. Memang betul mengingatkan bid'ah, kenduri kematian itu penting, tapi ada perkara yang lebih penting. Yaitu apa? Tauhid. Jangan sampai kayak sekarang. Perkara yang ini yang dikedepankan. Tauhid akhirnya, ya orang-orang udah gak terima lagi dakwah tauhid. Kenapa? Karena kebiasaan mereka sudah diusik. Gitu. Taibara kalamik. Wa qawluhu akhrajah ay Bukhari al-Muslim. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hadis ini dikeluarkan. Akhrajah itu kan alif tasniah, itu fa'il ya. Fa'il dari akhrajah. Keduanya telah mengeluarkannya. Yaitu keduanya siapa? Bukhari dan Muslim. Wal Bukhari, siapa itu Bukhari? Ya wal Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizba al-Jufi maula. Beliau lahir dalam keadaan buta. Baru bisa melek umur 10 tahun. Ibunya bermimpi dengan Nabi Ibrahim, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Pas ibunya bangun, melihat anaknya, anaknya sudah sembuh. Ya. Sahibus Sahih, penulis kitab As-Sahih, Tarikh Tarikh Kabir, Adal Adab ala Mufrad, wa ghairu dzalik min musannafatihi, dan yang lainnya dari karya-karya beliau. Rawa anil Imami Ahmad, beliau meriwayatkan, berguru pada Imam Ahmad Al-Humaidi, Ibn al-Madini, ya, dan banyak lagi sampai seribuan ulama, ya, lebih guru beliau. Ya, barakallahu fikum. Wa tabaqatihim, dan beliau meriwayatkan juga dari para perawi, para imam-imam yang setingkat dengan Imam Ahmad, Humaidi, ya, baik. Rawa anhu Muslimun, sedangkan Imam Muslim meriwayatkan dari Bukhari. Namun yang menarik ini, wa rawa anhu Muslimun. Katanya di sini Imam Muslim meriwayatkan dari Bukhari. Antum pernah baca Sahih Muslim ya? Imam Muslim di dalam Sahihnya enggak ada satu riwayat pun yang beliau ambil dari Al-Imam Al-Bukhari. Namun di sini katanya wa rawa anhu Muslimun. Imam Muslim meriwayatkan dari beliau. Memangnya betul, betul. Tetapi ba'da, setelah Imam Muslim menulis kitab Sahihnya. Paham enggak sih? Ini yang dikatakan oleh para ulama. Kenapa dalam Sahih Muslim enggak ada riwayat dari Imam Bukhari? Imam Bukhari, Imam Muslim enggak pernah mengatakan di dalam Sahihnya haddatsana Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, haddatsana Bukhari gitu. Enggak ada. Kenapa? Karena Imam Muslim sudah nulis kitab As-Sahih baru berjumpa dengan Bukhari. Jadi Imam Muslim berguru sama Bukhari bukan dari nol kayak kita enggak ngerti apa-apa. Imam Muslim jadi imam baru berjumpa berguru dengan Bukhari. Sampai Imam Bukhari ditahdir, ya, di Bukhara oleh Imam Az-Zuhri, dan seluruh manusia mentahdir, cuma Imam Muslim yang masih mengikuti Bukhari. Sampai-sampai Imam Az-Zuhri mengancam Muslim, kalau kamu masih, ya, ngaji sama dia, enggak boleh ngaji di sini. Tapi Imam Muslim katakan, "Wah, nih saya kembalikan marwiyat. Apa-apa yang Imam Muslim riwayatkan dari Imam Zuhri, beliau kembalikan kepada Imam Zuhri demi membela Imam Bukhari." Sampai Imam Bukhari kasihan sama Imam Muslim, "Nanti kamu ikut ditahdir gitu, dan pulang sana." Ya. Yang nahdir Imam Bukhari itu bukan ecek-ecek kokoh yun abal-abal Ustadz Sunnah, Imam Zuhri, gurunya Bukhari. Gurunya Bukhari, antum tahu Imam Bukhari kayak apa? Imam Bukhari itu kok mau menjadikan Imam Zuhri gurunya? Berarti Imam Zuhri itu kabir, nggak main-main. Ya, tapi memang Allah alam ya. Ada kata para ulama, ya namanya ada gil. Imam Bukhari kan manzilahnya masyhur. Dikenal sahibu rihla, wah al-hafid segala macam, amirul mu'minin fil hadis, ya, hasad orang kaya terhadap orang kaya yang lainnya yang punya harta lebih banyak dari dia. Hasad orang alim kepada orang alim yang ilmunya lebih banyak dari dia. Dan hasad orang alim terhadap orang alim itu bahaya sekali. Harta sama ilmu lebih mulia mana? Dan hasadnya ini bukan ghibtah. Kalau ghibtah kan berangan-angan dia berilmu seperti dia supaya dia bisa beramal berdakwah. Oh ini enggak. Hasad supaya ilmu yang ada pada orang tersebut hilang. Iya dan billah. Nah ini dikatakan oleh para ulama kayak gitu. Allah alam ya. Dan Imam Bukhari mati dalam keadaan tertahdid. Ya. Kan Allah bela kapan? Sejak semasa hidup Bukhari? Enggak, Bukhari wafat dalam keadaan ditahdid. Kapan Allah bela? Setelah wafatnya Bukhari, karyanya tersebar. Yang nahdir aja antum gak kenal, mungkin saya sebutin sekarang baru tahu. Ya, yang nahdir imam siapa? Antum gak tahu kan? Allah kubur nama dia, karya dia. Akhirnya kan kalau karya ini dikubur, ilmunya dikubur, pahalanya gak ngalir. Tapi Imam Bukhari, ya Allah hidupkan karyanya, ilmunya. Kita cebok, kita wudu, kita sholat. Hadisnya itu dari imam-imam, imam-imam itu dari mana? Dari Bukhari. Pahalanya kemana? Ke Bukhari. Antum ibadah apapun dari sumber dari Bukhari, pahalanya kemana? Ke Bukhari. Kita nyebut nama Bukhari, rahimahullah, kita doain dia, semakin dirahmati dia Allah. Ya, baik. Warwan Nasai wa Tirmidhi. Imam Nasai Tirmidhi itu di murid-murid beliau juga. Ini Imam Nasai juga pernah terlibat friksi ya dengan salah satu imam. Ya. Wal Firabri. Imam Firabri juga meriwayatkan dari beliau. Rawi Sahih. Rawi kitab As-Sahih. Ya. Wulida sanata arba wa tis'ina wa mi'ah. Ya. Beliau dilahirkan Imam Bukhari tahun 194 Hijrah. Wa mata sanata sittin wa khamsina wa mi'atain. Beliau wafat pada tahun 256 Hijriah. Berarti umurnya berapa tahun Imam Bukhari? 61 tahun ya. Umurnya Nabi lah. Umur umat. Ya. Imam Al-Mizzi bukunya di Tahdhibul Kamal meringkas atau memberikan terjemah yang panjang tentang biografinya Imam Bukhari. Ya, Tahdhibul Kamal yang diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar itu. Jadi Tahdhibul Tahdhib. Tapi atau Adz-Dzahabi punya juga, yaitu tentunya di Syiar ya, Syiar Alaman Nubala. Wa Muslimun huwa, sedangkan Imam Muslim adalah Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim. Ya, kakeknya namanya Muslim juga berarti. Abu Husain kunyahnya Al-Qusairi An-Naisaburi dan dari negeri Naisabur. Sahibus Sahih wal Hilal. Ada kitab juga, kitab Imam Muslim Al-Hilal dan kitab Al-Wuhdan. Oke, redarik dan yang lainnya. Ya. Warawa an Ahmad ibn Hanbal. Beliau Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Ahmad. Wa Yahya ibn Ma'in. Ya, ini teman Imam Ahmad. Namun di akhir hidupnya berselisih dengan Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad gak suka Yahya ibn Ma'in apa? Itu. Apa namanya? Ngalah kepada pura-pura mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad gak mau. Imam Ahmad maunya kita semua ini jelas, terang. Al-Quran, kalau Allah, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir gitu. Nah, Yahya bin Ma'in gak tahan dengan siksaan. Rahimullah ta'ala. Wa Abi Khaisamah. Ya, Abi Khaisamah juga meriwayatkan, apa, Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Khaisamah, Imam wa Tabaqatih dan para imam ulama-ulama yang semisal mereka. Juga Ibn Abi Syaibah, Masya Allah, ini imam nih. Ibn Abi Syaibah, Sahibul Musannaf, Imam, Imam Besar Al-Kufi. Warawa anhu At-Tirmidhi. Imam Tirmidhi berguru, meriwayatkan dari beliau. Wa Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, ya, perawi sahih, perawi kitab as-sahih. Wa ghairuhuma dan yang lainnya. Wulida sanata arba'in wa mi'atain. Ya. Beliau Imam Muslim dilahirkan tahun arba wa mi'ah. Mi'atain berarti berapa? 204 Hijri. Wa mata sanata ihda wa sittina wa mi'atain bin Isabur. Berarti tahun berapa itu? Ihda wa sittin wa mi'atain. 261 Dinai Sabur rahimahullah ta'ala wa apa'anhuma bimannihi bimannihi wa karamih. Ya, semoga Allah memaafkannya, mengampuninya dengan karunia dan kemuliaannya. Subhanakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.